Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين. الله سبحانه وتعالى menghabarkan keutamaan orang-orang yang beriman yang selalu diuji oleh Allah dengan ujian dan cobaan di alam dunia ini. Alladzina hajaru fillah, mereka-mereka orang-orang yang beriman, yang berhijrah di jalan Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi, dianiaya, diuji oleh kaumnya. Alladzina yaftatinunahum liyarudduhum ilal kufur asyirk, yang mana kaumnya menguji mereka, mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan. Fatarakul awtan wal khallan antaqalu anha li ajli ta'atir rahman. Maka ketika orang-orang yang beriman diuji oleh Allah dari kaumnya dan yang lainnya, mereka meninggalkan kampung halaman mereka dan kawan-kawan mereka, saudara-saudara mereka, antaqalu anha li ajli ta'atir rahman. Mereka pindah hijrah dalam rangka taat kepada Ar-Rahman. Fadzakara lahum tawabina tawaban ajilan fid dunya min ar-rizqil wasi wal 'aysyil hani. Maka Allah sebutkan bagi mereka akan mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang disegerakan di dunia berupa rezeki yang luas, kehidupan yang tentram, nyaman. Alladzi ra'auhu ayanan, yang mereka bisa melihatnya, mengeceknya, melihatnya langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Ba'da ma hajaru, tentunya ini setelah mereka hijrah. Wa antasaru ala a'daihim, mereka ditolong atas musuh-musuh mereka. Waftatahul buldan, kemudian orang-orang beriman yang hijrah itu bisa membuka negeri-negeri dengan berjihad di jalan Allah. Ghanamu minhal ghanaimul azimah, mereka mendapatkan ghanimah-ghanimah yang banyak. Fatamallau wa atahumullah fid dunya hasanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan di dunia kehidupan yang baik, pahala yang disegerakan yaitu berupa rezeki yang luas. Ini baru di dunia bagi mereka-mereka yang hijrah di jalan Allah. Wala ajrul akhirah, adapun pahala di akhirat kelak nanti. Alladzi wa'adahumullah ala lisan rasulih, yang Allah janjikan melalui lisan rasulnya. Akbar min ajri dunia, lebih besar dibandingkan pahala dunia. Kama qala ta'ala alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan min indallah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, mereka adalah lebih besar derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka-mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah berikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dari Allah dan keridhaan dan surga yang Allah berikan kepada mereka, di dalamnya kenikmatan yang abadi. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pahala yang sangat besar. Wa qalu law kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui, law kana lahum ilmun wa yaqin, kalaulah seandainya mereka mengetahui, memiliki keilmuan dan keyakinan apa yang ada di sisi Allah dari pahala yang besar yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang beriman dan berhijrah di jalan Allah, lam yatakhallaf an dzalika ahadun, maka tidak ada yang tersisa seorang pun dari mereka dari amalan jihad dan amalan hijrah. Tamadzakara wasaha ulai faqala, kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Siapa mereka ini yang diberikan pahala yang besar di dunia maupun di akhirat? Disebutkan mereka alladzina sabaru, mereka-mereka adalah orang-orang yang bersabar. Ala awamirillah wa an nawahi wa ala aqdarillah al-mu'limah wa ala al-adhiyati fi wal mihan. Bersabar terhadap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bersabar terhadap takdir yang buruk, yang pedih, maupun takdir-takdir yang menurut manusia itu ya jelek atau menyakitkan, tapi dia tetap bersabar. Wa 'alal adhiyati fi wal mihan, dan dia juga bersabar terhadap gangguan-gangguan di dalamnya dan ujian-ujian, dia bersabar. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, sifat yang berikutnya, mereka hanya bertawakal kepada Allah, menyandarkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Meminta hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ayatamiruna 'alaihi fi tanfidhi mahabu la 'ilma la 'ala anfusihim. Mereka menyandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada kepintaran mereka, kecerdasan mereka, tidak. Wa bidzalika tanjahu umuruhum tastaqimu ahwaluhum. Dengan demikianlah segala perkara urusan-urusan mereka selalu sukses, karena bertawakal kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Wa tastaqimu ahwaluhum, keadaan mereka selalu lurus. Fa'inna sabra wa tawakkul malakul umur kulluha. Karena yang namanya kesabaran dan bertawakal, keduanya apabila digabungkan, dia bersabar dan bertawakal, bersabar, bertawakal, malakul umur kulluha, inti dari segala sesuatu seluruhnya, porosnya, kendalinya. Fama fata ahadan syai'un minal khair illa li'adami sabri. Tidaklah seseorang luput darinya, dari dirinya, dari kebaikan yang ada pada dirinya, luput, melainkan li'adami sabri, melainkan karena dia tidak bersabar. Wa badala juhduhu fima urida min, dan dia mencurahkan segala sesuatunya apa yang dia inginkan. Auli adam tawakkuli wa atimadihi ala Allah, atau kemungkinan kedua, dia luput dari kebaikan-kebaikan yang ada, keuntungan-keuntungan yang ada, Kemungkinan kedua kata Imam Sa'di rahimahullah, karena dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia tidak menyandarkan urusannya kepada Allah. Dia hanya menyandarkan kepada kehebatannya, kepintarannya, kecerdasannya, dan lain sebagainya. Yang seharusnya dia menyandarkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia sombong dan congkak, menyandarkan kepada kehebatannya, kekuatannya. Maka akan luput baginya kebaikan-kebaikan yang ada. Dua kunci ini, bersabar dan bertawakal. Wala haula wala quwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam.